Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu poin yang keempat seputar zakat. Kita akan berlanjut pada poin yang kelima. Kata Syekh menyebutkan shaumu Ramadan, puasa Ramadan, yang merupakan ibadatun badaniyah. Puasa Ramadan adalah ibadah badaniyah. Dan puasa ini merupakan rahasia antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang melihatnya kecuali Allah. Bisa jadi, atau terkadang seseorang sedang berpuasa sunnah ataupun yang lain, akan tetapi orang lain menyangka bahwa dia sedang tidak berpuasa. Atau juga sebaliknya, terkadang ada orang yang di bulan Ramadan berbuka karena uzur misalnya. Tadi ya seorang musafir. Namun orang menyangka dia sedang puasa. Boleh saja orang yang tidak jujur, yang tidak merasa diawasi Allah subhanahu wa ta'ala, di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, meskipun mungkin jarang kalau orang sengaja puasa sunnah di luar Ramadan terus sembunyi di dalam kamar lantas minum. Yang mungkin saja terjadi mungkin, tapi semoga tidak terjadi. Di saat Ramadan orang merasakan keberatan dengan puasa yang cukup panjang. Dari sisi waktu sekian lama, sekian hari. Orang masuk dalam kamar kemudian meneguk satu tegukan atau apa saja. Kemudian keluar menampakkan diri kepada manusia seakan-akan dia sedang berpuasa. Tidak ada orang yang tahu. Akan tetapi barakallahu fikum, seorang hamba yang memang dari awal melaksanakan puasa semata-mata untuk menunaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia merasa diawasi Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak melakukannya. Bahkan pun dari sisi ketepatan waktu, dia benar-benar amanah. Tidak akan dia berbuka meskipun tinggal kurang setengah atau satu menit menjelang matahari tenggelam. Karena dia tahu bahwa dengan dia berbuka sebelum matahari benar-benar tertenggelam berarti akan menyebabkan sia-sia puasa yang dia lakukan sejak pagi atau sejak fajar. Sehingga barakallahu fikum, puasa itu menjadi suatu amalan yang benar-benar ada rahasia antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu datang di dalam hadis yang sahih bahwa seseorang akan diberi balasan atas amal perbuatan yang dia lakukan, di mana satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, dilipat lagi sampai 700 kali lipat, bahkan lipatan yang lebih banyak lagi. Ini secara umum dari semua ibadah. dari semua amal saleh. Tapi ternyata barakallahu fikum, puasa berbeda. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan bani Adam untuknya, maksudnya untuknya tadi dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat sampai lipatan yang lebih banyak lagi. Illa siyam, kecuali puasa. Dia untukku, wa ana ajzi bihi. Aku yang akan memberi balasan kepadanya. Yakni bighairi hisab, tanpa batasan. Tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an terkait dengan balasan bagi orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja akan diberi balasan kepada orang-orang yang bersabar dengan balasan pahala tanpa batas. Kesabaran apa saja? Ternyata barakallahu fikum, berbicara tentang pembagian sabar, maka sabar itu terbagi menjadi 3 macam. Satu, apa? Sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, sabar dari meninggalkan perbuatan maksiat. Dan yang ketiga, sabar di dalam menanggung takdir Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini memenuhi 3 kriteria sabar ini. Seorang yang berpuasa maka hakikatnya dia seorang yang sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk barakallahu fikum menunaikan kewajiban tersebut. Sesuai dengan ketentuan dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Dan juga terpenuhi jenis sabar yang kedua, sabar dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Termasuk adalah berbuka sembunyi-sembunyi. Ini perbuatan maksiat dalam puasa. Demikian pula orang yang berpuasa benar-benar menghindarkan dirinya dari maksiat. Memandang hal-hal yang haram. Mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hakikat orang yang berpuasa, laisa siyamu minal akli wasyurbi, bukanlah hakikat orang yang berpuasa yang menahan dirinya dari makan dan minum, walakinnas siyam minal lagwi warrafath, tetapi hakikat puasa adalah orang yang mencegah dirinya dari al-lagu, hal yang sia-sia, warrafat, dan ucapan-ucapan yang kotor. Jadi orang yang berpuasa barakallahu fikum menahan dirinya dan bersabar dari meninggalkan perbuatan maksiat. Dan sangat mujarab, terbukti orang yang sedang berpuasa ini lebih mudah meninggalkan maksiat di saat dia sedang tidak puasa. Di saat sedang tidak puasa. Wah, di sisi lain bahwa orang yang berpuasa itu maka tekanan syahwatnya pun menurun dibandingkan orang yang tidak berpuasa. Karena kurangnya asupan makanan dan minuman yang masuk dalam tubuhnya dengan puasa yang dia lakukan. Maka syahwat pun lebih tertekan dibandingkan saat tidak berpuasa. Dan juga barakallahu fikum, terwujud pada jenis kesabaran yang ketiga. Sabar dalam menanggung takdir Allah Subhanahu wa taala. Namanya orang puasa, ya haus, lapar, letih, na'am lesu, kunang-kunang, sudah terbayang-bayang na'am barakallahu fikum berbagai macam masakan yang enak nanti kalau pas buka, puh nikmatnya luar biasa, tapi itu masih belum zuhur. Nah, jadi bersabar dalam menanggung takdir Allah Subhanahu wa taala, menanggung rasa lapar dan haus. Maka benar-benar ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, hanya saja akan diberi balasan bagi orang yang berpuasa. Nah, bagi orang yang bersabar dengan balasan tanpa batas, wa hadis qudsi tadi menyebutkan bahwa fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, aku yang akan memberikan balasan kepadanya, yakni bighairi hisab, dengan balasan tanpa batas. Puasa luar biasa. Sampai-sampai disebutkan riwayat tentang seorang yang melakukan kezaliman ketika di dunia, na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari tindak kezaliman. Maka di yaumul qiyamah ada yang dikatakan orang yang bangkrut. Muflis. Setiap orang mesti menunaikan hak orang yang dizalimi di hari kiamat. Namun, yang akan kita jadikan sebagai ganti rugi bukan sebagaimana yang kita lakukan ketika di dunia. Merampas hartanya bukan ganti harta. Naam. Mencuri mesin bukan diganti mesin. Tidak ada orang masuk kubur bawa mesin Toyota atau Kubota. Tidak ada. Yang dibawa cuma amal baik dan buruk. Sehingga ketika ada orang minta ganti rugi, maka yang diberikan adalah pahala kebaikannya. Ya salatnya, hajinya, umrohnya, baca Qur'annya, jihadnya, sedekahnya, dan segala macam. Sampai habis. Masih banyak orang yang menuntut, akhirnya dosa mereka yang ditimpakan kepadanya. Ternyata barakallahu fikum, dari semua amalan yang kita jadikan sebagai ganti rugi, na'udzubillah, Allah menahan puasa. Allah menahan puasa. Puasa diperkecualikan dari itu semua. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala na'am memasukkan hamba tersebut ke dalam al-jannah disebabkan oleh puasanya. Dan begitu banyak, terkhusus Ramadan. Na'am barakallahu fikum, fadilah-fadilah tentangnya. Demikian pula fadilah puasa. Nabi menyatakan, da'watus sa'imi la turaddu. Doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyatakan, lis-sa'imi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, kegembiraan ketika dia berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna fil jannati lababan yuqalu lahu ar-rayyan. Di surga ada suatu pintu yang dinamakan pintu ar-rayyan, la yadkhulu minhu illa as-sa'imun. Tidak ada yang masuk melalui pintu ini kecuali orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu ughliqa. Kalau mereka sudah masuk, maka pintunya ditutup, tidak boleh masuk orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Barang siapa berpuasa satu hari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dari neraka, karena sebab puasa satu hari itu na'am sejarak 70 tahun perjalanan. Itu kalau satu hari. Lalu bagaimana dengan hari-hari yang lain yang diperbanyak? Na'am. Rasulullah menyebutkan, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Satu hari puasa. Tapi pengampunan dosanya berapa lama? 2 tahun. Masya Allah. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Dan sungguh seorang yang pendamba kebaikan, maka benar-benar dia akan bersungguh-sungguh juga dalam mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah sekian banyak jenis-jenis na'am puasa yang telah diajarkan Nabi dan dicontohkan Nabi dalam amaliah beliau. Jadi di samping syariat itu sendiri tidak terfokus kepada satu macam. Jadi Allah tidak membebani kita dengan hanya puasa saja. Tapi ada sholat, ada talabul ilmi, ada belajar. Ketika kita mungkin jenuh pada satu hal bisa pindah kepada amalan yang lain. Ada jihad fisabilillah dan segala macamnya. Dalam satu amalan pun masih bentuknya bermacam-macam. Allah tidak hanya mensyariatkan kepada kita berpuasa selama 1 bulan penuh. Misalnya dengan kemudian sholat puasa itu 1 bulan penuh. Nanti istirahat 1 bulan, 1 bulan berikutnya puasa lagi 1 bulan. Tidak. Tapi ada macam-macam puasa. Siapa yang ingin melakukan puasa Senin Kamis, yang ingin puasa 6 hari di bulan Syawal, yang ingin berpuasa Ayyamul Bidh, yang ingin puasa Asyura, yang ingin puasa Daud, banyak macamnya. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum fa ausi nafsi wa iyyakum, akan wasiatkan kepada diri ana dan antum semuanya untuk benar-benar bersungguh-sungguh dalam meneladani dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selanjutnya as-sadisah yang ke-6, hajju baitillahil haram, berhaji ke Baitullah al-Haram yang merupakan ibadatun maliyah badaniyah. Jadi haji itu ibadah yang dilakukan 2 sekaligus. Ibadah dari sisi harta dan juga ibadah dari sisi badan. Harus membutuhkan biaya. Naam. Haji itu membutuhkan biaya. Demikian pula perjuangan badan. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan ibadah haji seumur hidup 1 kali yang wajib. Yang mau melaksanakan lebih dari itu, fahuwa tatawwu, maka itu sunnah bagi dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan kepada sahabat tentang wajibnya haji, maka ada seorang sahabat yang datang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afi kulli amin ya Rasulullah? Apakah haji itu tiap tahun ya Rasulullah?" Rasulullah diam. Masih tanya lagi, "Afi kulli amin ya Rasulullah? Apakah tiap tahun ya Rasul?" Fasakata, Rasulullah diam. Sampai 3 kali ditanya. Maka Rasul menyatakan, "Lau qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum." Seandainya aku katakan iya, maka akan diwajibkan tiap tahun dan kalian tidak akan sanggup melakukannya. Kalian tidak akan sanggup melakukannya. Ini termasuk di antara kemudahan dan kemurahan Islam. Dia hanya diwajibkan 1 tahun atau 1 kali seumur hidup bagi yang mampu. Bahkan sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan atau menurunkan ayatnya terkait dengan hal tadi. La tas'alu an asyia' in tubdalakum tasukkum. Jangan kalian bertanya sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum dijelaskan, yang akhirnya ketika dijelaskan kepada kalian akhirnya menyusahkan kalian sendiri. Kalau Rasulullah sudah menyatakan ya wajib wajib haji, ya sudah haji. Enggak usah terlalu berdalam-dalam. Ini selama dalam masa turunnya wahyu. Nah, selama masa turunnya wahyu. Adapun sekarang wahyu sudah berhenti, sudah tidak ada, sudah selesai. Maka kita barakallahu fikum mesti banyak belajar, banyak bertanya hal-hal yang kita tidak tahu. Meskipun dengan pertanyaan yang juga tidak menyebabkan keberatan bagi yang ditanya. Di sana ada adabnya. Di sana ada adabnya. Adab dalam bertanya. Ketika dikasih kesempatan bertanya, barakallahu fikum, maka satu orang menyatakan, Ustaz, saya punya 10 pertanyaan. Yang lain juga nunggu ya, akhi. Naam. Atau misalnya, dia punya pertanyaan, bukan di saat di majlis, tapi setelah selesai majlis, tiap selesai taklim, tiap hari dia pengen dekat dengan ustadznya, butuh waktu setengah jam sendiri, yang lain juga masih antri. Nah, kalau seperti ini terlalu sering, ya, curhat, nah ini juga bisa terkadang membuat syekhnya, bukan ustadz ya, syekhnya, nah bisa bosan nanti. Akhirnya akan mencari celah, mencari jalan. Gimana kira-kira gak papasan sama dia. Nah, khawatir nanti sudah buru-buru kepengen suatu aktivitas tertentu. Sudah ada janjian tertentu. Ternyata akhirnya kepegang sama orang ini. Nah, ini diantara adab-adab yang disebutkan para ulama. Di antaranya, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Dan Nabi SAW menyebutkan fadilah dari al-hajj. Man hajja hadal baita. Falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang berhaji ke rumah ini, ke Baitullah, dan dia barakallahu fikum tidak mengucapkan kalimat-kalimat kotor dan tidak melakukan kefasikan, maka dia kembali dari menunaikan haji seperti hari dia dilahirkan ibunya. Apa maksudnya? Maksudnya dia tidak punya dosa sama sekali. Nah, jangan kemudian difahami secara letterlek. Wih, aku sudah kecil lagi gitu. Aku jadi bayi lagi. Bukan begitu ya, akhi, maksudnya. Maksudnya adalah engkau seperti baru dilahirkan, yakni tanpa dosa. Tanpa punya dosa. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Satu umrah kepada umrah yang berikutnya menjadi kafarah, penebus dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Naam, laisa lahu jazaa'an illa al jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana tidak akan menjadi suatu harapan dan cita-cita bagi setiap muslim yang ingin menyempurnakan naan rukun Islamnya. Tapi tidak kemudian kita katakan kamu belum sempurna rukun Islammu karena belum haji. Sehingga dia ada sebagian orang dan sudah pernah terlontar. Naam, ucapan, saya itu lebih baik daripada kamu. Karena kamu belum pernah haji. Naam, belum pernah haji. Ada yang seperti itu, barakallahu fikum. Ya, kewajiban haji itu hanya berlaku bagi yang mampu. Naam, kalau memang dia tidak memiliki kemampuan, maka tidak boleh untuk dicela. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulnya menjelaskan, berbagai macam amalan-amalan barakallahu fikum yang bisa membanding naam yang bisa naam mendapatkan pahala semisal haji tamaman sempurna nilai pahalanya. Salat subuh, kemudian berzikir sampai matahari terbit, dan ini termasuk dari majlis zikir, bagian dari zikir, talabul ilmi, belajar. Setelah itu sholat sunnah 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji tamaman, sempurna. Orang yang belum sanggup berkurban. Naam, tidak punya kemampuan dia. Maka Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man ightasala yaumal jum'ati ghuslal janabah thumma raha fa ka'annama qarraba badanatan. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi junub, kemudian dia bersegera pergi menuju masjid di awal waktu untuk melaksanakan sholat Jumat, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berkorban satu ekor onta. Saya tanya, ada di antara antum yang pernah korban satu onta? Tidak ada. Wa man raha fi sa'ati tsaniyati, yang pergi pada jam yang kedua, yang berikutnya, fa ka'anna ma qarraba baqaratan, seperti berkorban satu ekor sapi. Jarang-jarang mungkin 1/500 yang korban satu ekor onta sendirian. Nah, paling ya rata-rata musahamah ya, atau satu ekor kambing. Tapi yang bersegera pada waktu berikutnya, maka dia seperti nilai pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala berkorban satu ekor sapi. Bukan sapi kecil. Nah, sapi yang paling besar. Yang berikutnya seperti berkorban satu ekor kambing. Yang berikutnya seperti berkorban satu ekor ayam. Yang berikutnya seperti berkorban satu butir telur. Kalau sudah khatib naik di mimbar, na'am, maka para malaikat barakallahu fikum menutup lembar catatan mereka, karena Rasul menyatakan, idza ja'a yaumul jum'ati kana 'ala kulli babin min abwabil masjidi malaikatun yaktubunal awwala fal awwal. Kalau datang hari Jumat, maka di setiap pintu, dari pintu-pintu masjid ada para malaikat yang mencatat siapa yang datang duluan. Naam, fa idza jalasa al-imamu tawau as-suhufa wa ja'u yastami'una adh-dzikr. Kalau khatib sudah duduk di mimbar, maka mereka menutup lembar catatannya, pergi untuk mendengarkan khutbah. Jadi jangan barakallahu fikum sudah waktu azan jam 12 lewat 25. Wah, baru jam 12 pas, masih 25 menit lagi. Tunggulah sebentar. Padahal ini sudah waktu yang sangat mepet. Naam, sudah terancam jangan sampai nyampe sana tinggal satu butir telur. Naam, coba kira-kira kalau antum mau, ayo kita kurban di Idul Adha misalnya. Ya, akhirnya mau kurban telur. Tidak ada ceritanya orang kurban telur. Ayam pun tidak. Ya. Kalau mau kurban itu unta, sapi, ya kambing, tidak ada kurban ayam. Tapi nilainya, maka urutannya demikian bagi orang yang pergi menuju masjid di hari Jumat. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Haji ini dikaitkan dengan al-qudrah wal istita'ah, kesanggupan dan kemampuan. Dan kemampuan ini pula ditinjau dari sisi badaniyah dan maliyah. Karena memang dia ibadatun maliyah badaniyah. Maka kemampuan pun ditinjau dari dua sisi itu. Naam. Apakah dia punya kesanggupan harta dan punya kemampuan badan untuk menunaikannya. Kemudian Syekh menyatakan, wa yuhajju anil mayyit, dan juga boleh menghajikan orang yang telah meninggal. Apalagi yang sudah dia daftar misalnya karena kelamaan nunggu, daftarnya umur 40 tahun, keluar urutannya 25 tahun kemudian, berarti umur 65. Nah, sementara jatah umurnya cuma 63. 2 tahun menjelang berangkat wafat. Naam. Rahimahullahu ta'ala. Maka dihajikan. Atau juga barakallahu fikum, bagi seorang anak boleh menghajikan orang tuanya. Wa ammal hayy fala yuhajju anhu illa fi halatain. Adapun orang yang masih hidup, maka tidak dihajikan kecuali dalam dua keadaan. Yang pertama, orang yang sudah tua renta yang tidak sanggup untuk berkendara dan melakukan safar, maka dihajikan. Wasaniyah, dan yang kedua, an yakuna maridan maradan la yurja bar'uhu, orang yang sakit dengan sakit yang tidak diharap lagi kesembuhannya. Loh, maksudnya masa jangan diharap kesembuhannya? Maksudnya kemungkinan sembuhnya sulit. Kalau harapannya berharap. Naam, berharap untuk bisa sembuh. Termasuk pula barakallahu fikum, bentuk kesanggupan di dalam melaksanakan ibadah haji bagi kaum wanita adalah keberadaan mahram. Keberadaan mahram. Bagi orang yang berhaji dari luar Makkah. Karena Nabi SAW menyatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahramin. Janganlah seorang laki-laki bersendiri dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya. Namun bukan berarti boleh bercampur baur laki-laki dengan perempuan, yang penting di situ ada mahramnya. Bukan begitu pemahamannya. Naam. Sebagaimana banyak pihak atau sebagian pihak memahami demikian. Naam, memahami demikian. Kemudian Rasulullah menyebutkan dalam lanjutan hadisin, wala tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahramin. Dan janganlah seorang wanita melakukan safar kecuali bersama mahram. Faqala au faqama rajulun. Faqala ya Rasulullah. Lalu ada seorang yang berdiri dan menyatakan, ya Rasulullah, inna mra'ati kharajat hajjah. Istriku keluar untuk melakukan haji. Atau ingin keluar. Wa inni uktutibat fi ghazwatin kada wa kada. Atau fi ghazwati kada wa kada. Sementara aku sudah terdaftar dalam perang ini dan perang ini. Qala, maka Nabi menyatakan, intaliq fahujja ma'am mra'atika. Pulanglah, pergi haji bersama istrimu. Jadi jihad pun suruh ditinggal demi untuk apa? Mendampingi istri untuk melakukan haji. Jangan dibiarkan istri kita, anak kita, saudari kita pergi haji dengan dibuatkan mahram. Kasian. Nah, kalau ipar saja, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, afara'aital hamu?" Bagaimana pendapatmu tentang ipar yang misalnya dia bersendirian dengan iparnya? Alhamu al-maut. Ipar itu maut, kata Nabi. Naam. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Pada dasarnya sesungguhnya pemerintah Saudi ya. Naam juga telah memberikan persyaratan seperti ini, betul? Naam, tidak boleh untuk melakukan haji atau umrah kecuali bersama mahram. Naam, namun terkadang kita, naam, barakallahu fikum, na'udzubillah wa nastaghfirullah subhanahu wa ta'ala, banyak melakukan penipuan-penipuan, naam, demi untuk melakukan ibadah tersebut. Dosa, melakukan perbuatan dosa. Baik, yang terakhir, as-sabi'ah yang ketujuh, lima rukun Islam ini sebagaimana datang di dalam hadis, dia berurutan sesuai dengan tingkat pentingnya. Nah, yang paling penting adalah syahadatain. Kemudian yang berikutnya salat, puasa, zakat, haji. Naam. Dimulai dengan asyhadatain yang merupakan dasar serta pondasi bagi setiap amalan yang kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengannya. Ini pondasinya harus bagus. Agar salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau syahadatnya tidak bagus, maka amalannya juga tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syahadatainya tidak bagus. Syahadatu an la ilaha illallah, kalau ada kesyirikan maka tidak diterima amalnya. Seperti contoh misalnya, Naam, yang meyakini pada selain Allah pengetahuan tentang perkara gaib, man ata arrafan au kahinan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Yang datang kepada dukun dan para tidak normal kecuali kemudian bertanya tentang sesuatu dari perkara gaib, maka tidak diterima salatnya 40 malam. Kalau tidak bagus syahadah anna Muhammadar Rasulullah, ternyata dia tidak melakukan ibadah sesuai dengan petunjuk Nabi, ya ditolak, tidak diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, maka ditolak. Ini yang penting, syahadatain. Datang kemudian setelahnya salat yang berulang-ulang sebanyak 5 kali sehari semalam. Namun sebagaimana kata Rasulullah yang memang awal mula pensyariatannya 50 kali. Namun kemudian Allah ringankan dengan hikmah dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Diringankan menjadi 5 kali. Namun Rasulullah menyatakan, hiya khamsun wa hiya khamsun. Salat ini 5 kali tapi dalam mizan, dalam timbangan mizan setara dengan 50 kali salat. Kemudian zakat, naam, yang diwajibkan pada zakat harta berlalu haul dan nisabnya, naam. Kemudian yang berikutnya puasa yang merupakan ibadatun badaniyah, manfaatnya banyak. Kemudian haji yang tidak diwajibkan dalam seumur hidup kecuali 1 tahun. Ats-tsaminah, poin yang paling terakhir, ucapan Jibril menyatakan, sadaqta, engkau benar. Ketika Rasulullah ditanya tentang rukun Islam, fa akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah menyebutkan 5 rukun Islam. Jibril menyatakan, sadaqta, engkau benar. Kata Umar, kami heran, dia bertanya tapi kenapa dia membenarkan. Maka sisi keheranan adalah keumuman orang yang bertanya itu karena dia tidak tahu. Sehingga kalau dia bertanya agar tahu jawaban, maka seseorang yang dia tidak tahu kemudian bertanya kepada ustaz, ustaz hanya bertanya tentang ini, dijawab, oh ya antum benar jawabannya. Lo antum ini tidak tahu apa sok tahu antum? Kan begitu. Nah, maka tidak boleh untuk berkata dengan kalimat seperti ikut-ikutan Jibril. Wah, ini kan sunnah. Jibril mengajarkan demikian. Ketika kita bertanya, kemudian dijawab, ya Ustaz antum benar, bagus itu. Naam, bagus. Ustaz pinter. Ya, ditambah lagi. Wa ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Namun di sini Jibril sebenarnya sudah tahu jawabannya. Namun kenapa bertanya? Agar yang lain, para hadirin menjadi tahu. Bahkan adapun asbabnya, Rasul sudah menyampaikan hasungan kepada mereka, ayo tanya kalau mau tanya, tapi para sahabat segan, mereka merasa naam gak enak kepada Nabi. Akhirnya datanglah Jibril kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di akhir hadis Rasulullah menyatakan, hadza Jibril atakum yuallimukum dinakum. Ini Jibril, dia datang kepada kalian untuk mengajari agama kalian. Atau disebutkan riwayat, ini Jibril, ia bertanya, naam, untuk mengajari kalian ketika kalian tidak mau bertanya kepadaku. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka boleh tanya, naam, kita ingin menyampaikan nasihat kepada teman kita, tapi kita sungkan, segan menyampaikan langsung, gimana caranya? Akhirnya tanya ke ustaz dengan pertanyaan umum. Naam, agar jawaban itu mengena kepada dia. Tapi jangan kemudian ustaz, teman saya itu, yang itu namanya itu, yang pakai kopiahan itu, dia itu begini, begini, begini, gimana ustaz? Wah, itu bukan nasihat, tapi tamparan di majelis. Dan itu tidak bagus. Wallahu a'lam bishawab, naktafi bihada, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.